Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Masih lanjutan dari bab Masya Allah wa syi'tah. Sekarang di hadis terakhir Wal Ibn Majah, hadis riwayat Ibn Majah, halaman 380. Ya. Anit Tufail akhi Aisyah li ummiha. Hadis riwayat Ibn Majah dari Tufail. Tufail saudara seibu Aisyah, berarti bapaknya Tufail bukan Abu Bakar. Bapaknya Tufail adalah Abdullah bin Sakhbarah. Ya. Ibunya baru ibunya Aisyah juga. Tapi bapaknya, kalau bapaknya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kalau bapaknya Tufail, Abdullah bin Sakhbarah. Nah. Taib barakallahu fikum. Jadi bapaknya ini Abdullah bin Sakhbarah wafat, ya, kurang lebih demikian. Kemudian dinikahi ibunya oleh Abu Bakar. Nah, qala, ia mengatakan, ra'aitu ini maksudnya aku bermimpi. Ka'anni ataitu ala nafarin, seakan-akan aku melihat, ya, nafar, sekelompok orang. Lihat, kita langsung masuk ke penjelasan di syarhul kalimat, apa itu nafar, biar lebih jelas. Itu nafar ay an-nafaru yutlaku ala jama'ati rijal. Nafar itu diitlakan kepada sekelompok jamaah pria, khosotan mabayna salasati ilal asyarah, ya, terlebih khusus itu antara bilangan 3 sampai 10 orang nafar. Berarti saya bermimpi seakan-akan saya mendatangi sekelompok orang 3 sampai 10 orang minal Yahudi, dari kalangan Yahudi. Qultu, aku mengatakan, kata Tufail dalam mimpinya. Ya. Innakum la antumul qaum, sesungguhnya kalian wahai orang-orang Yahudi sebaik-baik kaum, laula annakum taqulun Uzair ibnullah. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah anak Allah. Lihat langsung di syarah. Innakum la antumul qaum ay al-kamiluna fil qaumiyati. Yaitu kalian adalah orang yang sempurna dalam, ya, kaum. Maknahu ni'mal qaum antum. Maknanya sebaik-baik kaum adalah kalian Yahudi. Ay ni'ma antum laulas yasabbukum lillah. Ya, sebaik-baik kalian adalah, sebaik-baik kaum adalah kalian seandainya kalian tidak mencela Allah. Haitsu nasabtum lahu al-walada. Ketika kalian menisbatkan anak bagi Allah. Waqad tabarra'a minhu, padahal Allah telah berlepas diri dari memiliki anak. Ya, wal muradu bi Uzairin, yang dimaksud dengan Uzair nabiyyin atau nabiyyun min anbiya'i bani Israil. Nabi dari kalangan nabi-nabi bani Israil. Ya. Kemudian qalu, orang Yahudi membalas, wa antum la antumul qaum laula annakum taqulun masyaallahu wa syaa Muhammadun. Kalian juga sebaik kalian umat Islam, sebaik-baik kaum, seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa Masya'a Muhammadun. Semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Summa marartu bin nafarin. Kemudian aku pun melewati sekelompok orang lagi. Minan Nasara. Dari kalangan Nasara. Lihat di syarhul kalimat. Nasara. Hum kullu man yadda'i annahu ala dini Isa ibn Maryama. Semua orang yang mengklaim dia berada di atas agama Isa bin Maryam. Wahum al-musammuna bil-masihiyin. Mereka yang dinamakan dengan al-masihiyin, ya, kaum al-masih, ya, taltifan. Ini sebagai bentuk kalimat halus lismihim untuk mereka, wa tamwihan 'alal muslimin. Dan juga sebagai bentuk tamwih, tipu daya, kamuflase bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian, ya, wa antum la antumul qaum laula annakum taqulun al-masih ibnullah, kata Tufail kepada orang-orang Nasrani. Kalian sebaik-baik kaum, seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih Isa adalah anak Allah. Qalu. Ya. Mereka mengatakan Al-Masih, lihat di footnote. Ya, laula annakum taqulun ay ni'ma antum laula, ya. Laula masabbatukum lillah binisbatil walad ilaihi wa qad tabarra'a minhu. Sebaik-baik kaum adalah kalian seandainya kalian tidak mencela Allah dengan menisbatkan anak kepadanya. Wa qad tabarra'a minhu. Padahal Allah telah berlepas diri. Al-Masih, Al-Masih ibnu Maryam. Itu Isa, huwa Isa ibnu Maryam, ahadu ulil azmi minar rusul. Ya, salah satu ulul azmi dari kalangan rasul. Ulul azmi ada lima. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib. Kemudian qalu, orang Nasrani membalas, innakum la antumul qaum, kalian juga kaum muslimin sebaik-baik kaum. Ya. Laula annakum taqulun masya Allah wa syaa Muhammadun. Seandainya kalian tidak mengatakan masya Allah wa masya Muhammadun. Falamma asbahtu, kata Tufail, maka tatkala pagi hari, akhbartu biha man akhbartu. Aku kabarkan ya kepada orang yang sempat aku kabarkan kepada orang lain. Summa ataitu nabiyya, kemudian aku kabarkan kepada nabi, fa akhbartuhu, aku kabarkan pada beliau, qala, kata nabi, hal akhbarta biha ahad, dan apakah kamu sudah kabarkan hal ini kepada orang lain? Qultu, aku katakan, na'am, iya. Qala fa hamidallah wa asna alaih. Ya, maka beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Lihat, hamidallah, alhamdu wa asana alal mamduh ma'a mahabbatih. Alhamdu adalah pujian, alal mamduh, kepada sesuatu yang dipuji, ma'a mahabbatih. Namun disertai dengan kecintaan kepadanya. Enggak sekedar memuji aja, tapi mencintai yang dipuji tersebut. Wa asna alaih asana huwa taqralul mahamid. As-sana akhirnya mengulang pujian tadi, mengulang lagi. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala, Nabi bersabda, amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'yan. Ya, sesungguhnya Tufail telah bermimpi, akhbara biha, dia mengabarkan dalam mimpinya tadi, man akhbara minkum, kepada orang yang telah dia kabarkan di antara kalian. Wa annakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada. Kalian telah mengucapkan kalimatan, sebuah kalimat yang sebenarnya telah mencegahku hal ini dan itu, an anhakum anha, yang aku larang kalian dari hal tersebut. Namun ada suatu hal yang mencegahku. Fala taqulu, sekarang janganlah kalian mengucapkan masya Allah wa masya Muhammadun, walakin qulu masya Allah wahda. Tapi ucapkanlah masya Allah semata. Semua atas kehendak Allah semata, jangan pakai lagi semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lihat di situ di keterangan halaman 382, yamna'uni kada wa kada, telah mencegahku ini dan itu untuk melarang kalian dari mengucapkan itu, annahu lam yu'mar. Waktu itu Nabi belum diperintahkan biingkariha, untuk mengingkari ucapan sahabat yang mengatakan masya Allah wa masya'a Muhammadun. Semua atas kehendak Allah dan Muhammad. Falamma ja'al amru al-ilahi biru'ya as-salihati angkaroha. Maka tatkala telah datang perintah ilahiyah, perintah ilahi, perintah Allah, lewat mimpi yang benar, maka Nabi SAW mengingkarinya. Jadi zaman Nabi, pensyariatan itu bisa hadir lewat mimpi. Semisal syariat adzan, itu ada atas mimpi sahabat yang dikabarkan pada Nabi, maka Nabi syariatkan adzan. Juga larangan mengucapkan masya Allah wa masya'a Muhammadun. Semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, itu larangannya datang lewat mimpi sahabat. Kemudian dikabarkan pada Nabi dan Nabi membenarkan, kemudian dilarang perbuatan tersebut. Naam, barakallahu fikum. Ya. Kemudian syarhul ijmali, penjelasan global. Yukhbiruna At-Tufailu radhiyallahu anhu. Tufail radhiyallahu anhu telah menceritakan pada kita, annahu ra'a fi manamih, bahwa beliau pernah melihat dalam mimpinya, al-Yahuda wa Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Wa annahu imtadaha kullan minal fariqain, dan bahwasanya beliau memuji masing-masing dari dua kelompok tadi. Ghaira annahu aba alaihim, hanya saja beliau Tufail mencela mereka. Annahum yusyrikuna ma'allahi, bahwasanya mereka menyekutukan Allah. Fayansubuna ilaihi alwaladah. Ya, mereka menisbatkan anak bagi Allah. Wa qad tabarra'a minhu. Padahal Allah telah berlepas diri dari memiliki anak. Summa akhbarana radhiyallahu anhu. Kemudian beliau, Tufail, telah mengabarkan pada kita. Annal yahuda wan nasara badaluhu nafsa syu'uri. Bahwa orang Yahudi dan Nasrani juga membalas dengan hal yang setimpal, yang sama. Dengan mengatakan kalian juga umat Islam sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa Masya'ah Muhammadun. Semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Itu enggak boleh. Ya. Harus kita katakan Masya Allahu wahdah. Atau kalau mau pakai huruf atop, summa. Karena dalam bahasa Arab kalau pakai summa, berda dengan wa. Pakai huruf waw. Ya. Tapi yang terbaik, Masya Allah saja. Masya Allah wahdah. Atau Masya Allah. Kalau kita kagum. Jangan pakai Masya Allah wa Muhammadun. Nah, dulu sahabat begitu. Belum dilarang. Akhirnya datang larangan. Famtadahu wal muslimin. Mereka Yahudi Nasrani memuji kaum muslimin. Ghoiro annahum abu alaihim. Hanya saja mereka Yahudi ya, mencela kaum muslimin. Annahum ya'tifuna masyiatal rasul ala masyiatillah. Bahwasanya kaum muslimin mengiringi kehendak Rasul di atas kehendak Allah bil waw, pakai huruf waw. Ya, enggak boleh. Semua atas kehendak Allah dan Rasul. Nah, itu enggak boleh. Falamastaiqadha, maka tatkala beliau telah bangkit dari tidur, akhbaron nabiyya, beliau mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaman nabiy sallallahu alaihi wasallam khatiban, maka Nabi pun berdiri berkhutbah. Wa ba'da an hamidallaha wa asna alaihi, ya, maka setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, naha al-muslimina an atfi masyiatihi ala masyiatillah. Beliau naha, beliau melarang kaum muslimin untuk mengiringi kalimat kehendak Allah, kehendak beliau, kehendak Nabi di atas kehendak Allah. Enggak boleh diiringi berbarengan. Ya. Lakinnahu mana tadi? Wa amarahum ayyuhidullaha bil masyiati. Dan beliau memerintahkan mereka, memerintahkan kaum muslimin ayyuhidu, agar kaum muslimin mengesakan, mentauhidkan Allah dalam masalah masyiah, dalam masalah kehendak. Falamma ja'al amru, maka tatkala telah datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, mana tadi? Tsumma akhbarahum. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka annahu yakrahu hadzal qaula, bahwa beliau membenci kalimat ini, Masya Allah wa Muhammad, lakinnahu lam yu'mar. Namun beliau belum diperintahkan oleh Allah bil ingkari alaihim, untuk mengingkari para sahabat yang mengatakan Masya Allah wahda, Masya Allah wa Masya'a Muhammadun. Tapi Nabi sudah benci. Tapi Nabi kan ketika mengharamkan, enggak, otomatis dari diri beliau sendiri. Nunggu syariat dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan begitu. Tidaklah Nabi berkata dengan hawa nafsunya, melainkan itu apalah ialah apa yang diwahyukan oleh Allah. Ya. Falam majal amru biru'yatis salihati, maka tatkala telah datang perintah larangan tadi berdasarkan mimpi yang benar, angkara alihim, maka Nabi pun mengingkari mereka atas ucapan mereka tadi, Masya Allah wa Muhammadun, walam yakhafil haqqi law matala'imin. Dan beliau tidak takut ya terhadap pencela, ya, celaan orang yang mencela fil haq, dalam menyampaikan kebenaran. Nah, al-fawaidu yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, fadlut Tufail, keutamaan Tufail, bahwa Allah menyampaikan syariat lewat mimpi beliau. Ya, lewat mimpi beliau. Saudara seibu dari Aisyah, Tufail bin Abdullah bin Sakhbarah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, ibunya Tufail namanya Ummu Ruman. Ya, kemudian dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, kemudian lahirlah dari Ummu Ruman ini Aisyah binti Abu Bakar. Ya. Kemudian jadilah Aisyah saudari seibu Tufail. Tapi Tufail bapaknya bukan Abu Bakar. Abu Bakar bapak sambung. Bapak sambung. Baik. Kemudian yang kedua, isbatul masyiati lillah, ditetapkannya masyiah bagi Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat masyiah, berkehendak. Asalis yang ketiga, tahrimu atfil masyiatil makhluk ala masyiatillahi bil wawi. Ya, diharamkannya mengiringi kali kehendak makhluk dengan kehendak Allah pakai huruf waw. Kenapa? Karena huruf waw tufidu tasyrik, memberikan keterangan kesamaan. Kalau mau pakai, pakai summa. Summa itu tartib, tarahi. Semua atas kehendak Allah, baru atas kehendak makhluk. Sama kayak kita mengatakan, laulallah, summa fulan. Seandainya bukan karena Allah, baru kemudian karena si fulan. Tentulah tidak akan begini begitu. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Asalis Arabiyah. Ya, hamlan ala syirkil asghar, karena hal ini akan membawa kepada syirik asghar. Ya, bukan syirik akbar, syirik asghar. Kecuali dia meyakini memang ya semua ini memang terjadi karena Allah dan Rasul. Nah, jadi sekedar ucapan aja itu udah syirik asghar. Enggak boleh. Ya, kalau dia meyakini semua ini atas kehendak Allah dan kehendak Rasul, Rasul punya peran, punya tasarufat dalam pengendalian alam ini bersama dengan Allah, ya syirik akbar. Ya. Ar-rabi yang keempat, anna ru'ya qad takunu sababan litasyri'i ba'dil ahkami fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mimpi itu terkadang menjadi sebab pensyariatan pada sebagian hukum pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhir, wafat udah berakhir pensyariatan pakai mimpi sahabat. Ya, ada sahabat yang mimpi, akhirnya disyariatkan azan. Dulu kan bermusyawarah, manggil orang sholat ini gimana? Ada yang usul pakai lonceng, Nabi nggak mau. Pakai trompet, Nabi nggak mau. Itu menyerupai ahlul kitab. Akhirnya bingung, pakai apa? Akhirnya banyak yang mimpi. Nah, Umar bin Khattab juga mimpi, tapi duluan sahabat yang lain yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterima itu. Lafat-lafatnya hadir di mimpi sahabat. Allahu Akbar gitu. Ya. Nah, kalau sekarang Rasul sudah wafat, enggak ada lagi diterima pensyariatan pakai mimpi. Termasuk menentukan hadis sahih atau enggak lewat mimpi, enggak ada lagi. Ya, Imam Bukhari sia-sia dong berjalan ribuan kilo menemui 1000 guru mencari sebuah hadis ini sahih atau dhaif. Eh, kalah sama orang yang tidur sekarang, cari aja lewat mimpi. Ya. Kacau kan? Ya, tar dulu, saya nentuin hadisnya sahih atau enggak, ntar saya mimpi ketemu Rasul. Kata Rasul, amalkan hadisnya sahih dariku. Wah, besok diceramah. Amalkan jamaah, ini ada hadisnya nih. Amalan Nabi begini. Syariat baru. Bahwasanya kita kalau maghriban, ya, sebelum maghrib kita sholat dulu 3 rakaat. Habis maghrib, 3 rakaat lagi. Dari mana itu? Semalam saya ketemu Rasul, Rasul kasih wejangan. Kalau udah ketemu Rasul, gak ada lagi tanya-tanya. Udah lakuin. Enak aja. 3 rakaat sebelum maghrib, 3 rakaat sesudah maghrib. Jadi 9 rakaat. Enak aja. Misalkan kayak begitu. Ya. Al-Khamis, fihi husnu khuluqihi. Dalam hadis ini juga terdapat, ya, ya, bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yahtajib anin nas, di mana beliau tidak menutup diri dari ya orang-orang. Ya. As-sadis yang keenam, masyru'iyyah ibtida'il khatib bihamdillah wa sana'i alaih. Disyariatkannya khatib memulai khutbahnya dengan memuji dan menyanjung Allah. Apakah alhamdulillahi rabbil alamin atau innal hamdalillah, ya. Baik. As-sabi' yang ketujuh, al-masyru'iyatul khutbati fil umuri al-hamati. Disyariatkannya berkhutbah pada perkara-perkara yang penting. Kalau perkara penting, udah khutbah aja, walaupun bukan Jum'atan. Kan Nabi tadi khutbah bukan Jum'atan. Ya. As-samin yang kedelapan, masyru'iyatul amma ba'du fil khutbah. Disyariatkannya, amma ba'du. setelah memuji dan berselawat, amma ba'du boleh, amma ba'du boleh, summa ba'du boleh, wa ba'du. Nah, tapi kalau dalam itu hanya dalam nahwu. Kalau secara penelisikan hadis, kita dapati Nabi SAW mengucapkannya amma ba'du. Nah, atasi yang kesembilan, masyru'iyatut tasabbut wa adamit tasarru'i fil umuri. Ya, disyariatkannya tasabut, mengcrosscheck dan tidak terburu-buru dalam perkara, dalam berbagai perkara. Ya. Al-ashir yang ke-10, al-amru bi ifradillahi bil masyiati. Ya, perintah untuk mengesakan Allah dalam masalah masyiah. Maka kita katakan masya Allah. Enggak pakai masya'ah yang lain. Wa masya Allah semata udah. Ya. Ya, jadi mimpi itu, kalau kata Ibnu Qayyim, kan mimpi sahabat ini mimpi yang hak ya. Mimpi itu ada tiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di kitab Ar-Ruh. Mimpi yang hak, ya. Ini dari Allah. Ya. Yang kedua, mimpi dari setan. Ya. Mungkin dia tidur, belum berzikir. Atau tidak baca ayat kursi. Ya, atau tidak berta'awud dari setan, atau tidak berdoa dengan doa-doa yang masyru', maka setan akan mengganggu dia, menguasai dia dalam tidurnya. Ya, setan akan memperlihatkan pada dia hal-hal yang batil, yang gak ada hakikatnya, cuma ingin mengganggu dia aja. Ya, nah yang ketiga, mimpi yang hadisun nafs, yaitu kalau bahasa kita sekarang bunga tidur aja. Ya, dia mikir berbagai hal dalam keadaan belum tidur, kemudian terbawa ketika tidur. Mimpi apa, dia ngayal-ngayal poligami, pas tidur mimpi poligami, enggak ada hakikatnya. Enggak ada hakikatnya. Bangun-bangun, aduh, mana istri kedua nih? Aduh. Ya. Kemudian munasabatul hadis lil bab walit tauhid, korelasi hadis dan ini dengan bab dan tauhid, haitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala tahrimi atfi masyiatil makhluq ala masyiatillahi bil waw. Ya. Akan diharamkannya mengiringi kehendak makhluk di atas kehendak Allah pakai huruf waw, enggak boleh. Boleh pakai summa. Ya. Li'annal waw taqtadi at-tasyrik, karena waw menunjukkan makna tasyrik, kesamaan baina al-muta'atifain, antara dua hal yang diiringi tadi. Wadzalika yuaddi ila asyirki, yang demikian menghantarkan kepada kesyirikan billah, kepada Allah. Ya, ini contohnya gini nih. Ini kita kan bukan orang Arab. Antum yang enggak belajar nahwu mungkin bingung juga, apa sih maksudnya enggak boleh pakai huruf waw. Saya contoh ini. Telah datang si Zaid dan si Amr. Si Zaid dan si Amr datang. Kalau dalam bahasa Arabnya jaa Zaidun wa Amrun. Jaa telah datang, Zaidun wa Amrun, si Zaid dan Amr. Berarti si Zaid dan Amr sama-sama datang dalam waktu berbarengan. Enggak ada ya petunjuk bahwa si Amr lebih dulu datang karena dia disebutin duluan, enggak, karena di atofnya pakai huruf waw. Ja'a Zaidun wa Amrun, enggak ada keterangan si Amr datang duluan atau si Zaidun datang duluan, karena dia disebutkan lebih dulu. Enggak ada keterangan. Pokoknya tasyrik, berbarengan. Tapi kalau saya katakan ja'a Zaidun summa Amrun, baru si Zaid duluan. Karena kalimat summa itu yufidu at-tartib wa tarahi, memberikan keterangan tertib, tarahi, diakhirkan. Maka kalau dikatakan masya Allah summa syi'ta, semua atas kehendak Allah. Baru-baru nanti-nanti atas kehendak Anda. Seandainya bukan karena Allah, summa anta. Kemudian Anda, maka tentu tidak akan terjadi begini begitu. Nah, itu boleh. Namun yang terbaik kita katakan masya Allah wahdah. Semua atas kehendak Allah aja. Udah. Nah. Sudah ya. Berarti selesai bab itu, kita masuk ke bab berikutnya. Di bab berapa ini? 44 atau 45? Hah? 44. Man sabbad dahra faqad adallah. Ya. Siapa yang mencela masa berarti dia telah mengganggu Allah. Perhatikan ya, adallah, dia telah mengganggu Allah. Ya. Mengganggu Allah beda dengan memudaratkan Allah. Kalau diganggu Allah, iya Allah diganggu. Tapi kalau mudarat, makhluk enggak bisa kasih mudarat pada Allah. Ya, Allah berfirman, innahum layyadurullaha syai'a. Sesungguhnya mereka makhluk enggak bisa memberikan mudarat pada Allah sedikit pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ibadi innakum lan tablughu ya darri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian enggak akan bisa memudaratkan aku. Namun kalau mengganggu, iya. Allah berfirman, innal ladina yu'dzuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahum ya. Fid dunya wal akhirah wa adalahum azaban muhina. Maka Allah akan melaknat mereka dunia akhirat. Dan Allah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih. Dan Nabi SAW menyatakan, laisa syai'un asbara adan sami'ahu minallah. Enggak ada sesuatu pun yang lebih mengganggu dari apa yang dia dengar kecuali Allah. Yang lebih sabar terhadap gangguan dari yang dia dengar kecuali Allah. Allah sabar. Gangguan. Kenapa? Makhluk hamba mengatakan Allah punya anak. Ya, Allah mantap memaafkan mereka, kasih mereka rezeki. Ya. Jadi beda masalah memberikan mudarat dan mengganggu. Dan di sini ketika seorang mencela masa, berarti dia telah mengganggu Allah. Bukan memudaratkan, enggak. Kalau mudarat enggak, innahum la yadurullaha syai'a. Mereka enggak bisa memudaratkan Allah sedikit pun. Tapi ini mengganggu. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin illa hum inhum illa yadhunnun. Ya. Lihat di situ. Dan firman Allah, wa qalu, mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya, dan tidaklah kehidupan kita kecuali dunia. Lihat di syarhul kalimat, ai la hayata illa al hayatu ad dunya, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia aja. Takdziban minhum bil ba'si ba'dal maut, ini sebagai bentuk pendustaan mereka terhadap ba's, terhadap hari berbangkit ba'dal maut, setelah kematian. Karena orang-orang musyrik walaupun mereka dulu percaya Allah, namun mereka enggak percaya hari kiamat. Ya. Mereka percaya Allah, namun mereka enggak percaya hari kiamat. Ya. Namutu wa nahya, yang kita hidup dan mati, ai yamutu qaum wa ya'isu akharun. Yang satu kaum mati dan satu kaum yang lain hidup, ya'isu. Ya. Wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr. Ya. Masa. Ai wa ma yufnina illa marru layali wal ayami, dan tidak ada yang memberikan kefanaan kepada kita, kematian kepada kita, melainkan marru layali, berlalunya al-layali wal ayam, siang malam gitu kalau bahasa kita. Kalau ini kan berlalunya malam dan hari-hari, berlalunya siang malam kalau bahasa kita. Ya. Kemudian Allah firmankan, wa ma lahum bidzalika min ilmin, padahal mereka enggak punya ilmu terkait hal ini. Ai laisa lahum bihadzal qauli yaqinu ilmin. Ya, dalam ucapan ini mereka enggak punya keyakinan ilmu, ilmu yang yakin. Inhum illa yadhunnun, dan tidaklah itu kecuali apa yang mereka duga-duga aja. Ai inhum illa yatawahhamuna wa yatakhayyalun, kecuali apa yang mereka asumsikan aja dan apa yang mereka khayalkan aja. Nah, wah, jelas di sini ya kosakata di ayat ini. Jelas? Tabarakallahu fikum. Nah, lihat syarhul ijmali, penjelasan global ayat ini, yukhbirunallahu azza wajalla, Allah mengabarkan ya, kepada kita fihadil ayati, di ayat ini, anil kufar ad-dahriyina, tentang orang-orang kafir yang ad-dahriyin, yang ateis, ya, yang enggak percaya hari kiamat, minal Arab, dari kalangan Arab, wa ghairihim, dan yang lainnya, annahum la yu'minuna bihayatin ghairi hayati dunia. Mereka enggak beriman dengan adanya kehidupan selain kehidupan dunia aja. Nah, mereka enggak percaya akhirat. Makanya di surat-surat Makkiyah itu peringatan tentang hari kiamat itu kan. Ya, amma yatasaalun 'anil nabail 'adzim. Ya. Apalagi idza sama'u fatarat wa idza syamsu kuwirat. Ya. Ya, idza sama'u syaqqat, idza sama'u fatarat. Al-qari'ah, mal-qari'ah, ya itu. Apalagi surah-surah tentang hari kiamat semua banyak. Idza zuzilatil ardu zilzalaha, ya. Tentang hari kiamat. Agar mereka beriman dan kepada hari kiamat. Mereka beribadah pada Allah, tapi mereka enggak percaya hari kiamat. Nah. Taim. Wa annahum ya'taqiduna annahu la rabba lahum. Ya, dan ini sebagian orang-orang Arab yang ini mereka meyakini mereka enggak punya Rabb. Innama yufnihim marru layali wal ayyam. Yang membuat mereka wafat, mereka fana adalah berlalunya hari, waktu, siang dan malam. Summa yufannidullahu qaulahum. Kemudian Allah menyanggah perkataan mereka ini, ya, hada wa'tiqadahum, dan keyakinan mereka ini. Mubayyinan, seraya Allah menjelaskan, annahu la mustanada lahum sahihun fidzalika, bahwasanya mereka enggak punya sandaran yang sahih, yang benar terkait hal ini. Wa innama ya'tamiduna 'ala takhmini wal awhami. Ya, mereka hanya bersandar pada dugaan aja. Awham, asumsi aja, allati la tasluhu hujjatan wa dalilan. Yang enggak layak bisa jadi hujjah, bisa jadi dalil. Enggak layak sama sekali. Al-fawaidu yang bisa diam, beberapa faedah dari ayat ini, nisbatul khabair, nisbatul khair awis syar ila dahri min sifatil mulhidin. Ya, penisbatan kebaikan dan keburukan kepada masa itu merupakan sifat orang-orang ateis. Ya. Yang kedua, isbatu hayatin ukhra lil insan ba'dal maut. Nah, ada penetapan, ada kehidupan yang lain bagi manusia setelah kematian. Kehidupan kita ini, setelah kematian bahkan sebelum akhirat ada kehidupan barzakh. Ya, alam kubur. Nah, as-salis yang ketiga, anna dahra laisa min asma'illah. Bahwasanya dahar bukan nama Allah. Ibnu Hazm mengatakan dahar nama Allah. Ketika ini mungkin di hadis yang kedua ya, di hadis yang kedua ya, yang disebutkan ana ad-dahru. Aku adalah ad-dahru. Maksudnya bukan aku adalah masa, tapi di sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikutnya, uqallibu laila wan nahar. Aku adalah ad-dahr, akulah sang penguasa masa. Akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Akulah yang membolak-balikan masa. Ya. Jadi nama Allah semuanya isim mushtaq. Apa itu isim mushtaq? Nama yang ada pecahan katanya. Nama Allah apa yang antum ketahui semua? Coba misalkan Al-Alim. Itu mushtaq, pecahan katanya alima ya alamu, ilman, alim, sigoh mubalaghahnya alim. Ada pecahan katanya. Apalagi yang antum ketahui? Razzaq. Razzaqa yarzuku. Rizqan, isim fa'ilnya razik, sigoh mubalaghahnya razzaq. Sang maha pemberi rezeki dan seterusnya. Tapi kalau ad-dahr jamid, nama yang enggak punya pecahan kata. Semisal kolam ini enggak punya pecahan kata. Tapi kalau kitab punya pecahan kata, kata bayak tubuh. Ya. Paham enggak sini? Nah. Sujud mustaq, sajadah yasjudu, sujudan. Ya enggak? Salat, shalla yusalli salatan. Ada mustaq, pecahan kata. Nah, tapi kalau ad-dahr enggak punya pecahan kata. Dan nama-nama Allah mustaq. Ada pecahan katanya. Ibn Hazm mengatakan ad-dahr nama Allah. Beliau keliru. Nah, sebagaimana diterangkan oleh seluruh ulama. Ya, bahwasanya dahar bukan nama Allah. Masa. Dahar itu bisa bermakna masa, bisa bermakna waktu yang sedikit, bisa bermakna satu tahun. Ya. Kalau bermakna satu tahun dalam hadis puasa Syawal, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, faqad ka'annahu shoma dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia puasa ad-dahr. Maksudnya apa? Setahun. Bisa juga dahr itu waktu yang sedikit. Hal ata'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia waktu yang sedikit yang waktu itu mereka enggak disebut-sebut. Baik, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Munasabatul ayati lil bab, korelasi ayat ini dengan bab ini apa? Haitsu dallat al ayatu ala dhammi man nasaba al hawadisa ila dahri. Di mana ayat ini menunjukkan celaan kepada orang yang menisbatkan kejadian kepada dahar. Ya, kepada masa. Wadzalika idaun lillah, dan itu mengganggu Allah. Li'annahu yakrahuhu, karena Allah membencinya. Ya. Ya. Nah, kalau ada orang mengatakan ini gara-gara tahun ini sial nih, jadi ada kejadian ini dan itu, seakan-akan ada pencipta selain Allah. Pencipta kejadian yang tidak mengenakkan tersebut adalah waktu, masa, gitu. Juga mencela Allah, mengganggu Allah, karena masa itu Allah ciptakan. Terus dia cela. Sama kayak antum bikin masakan, terus dicela orang, gitu. Ya, ini kebanyakan nih, maaf ya. Beberapa suku di Indonesia ini punya keyakinan gini. Ini tanggal baik, enggak baik, tatoyur, udah tatoyur, mencela masa lagi. Ya. Baik, munasabatul ayah li tauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid, hai sudammat zammatil ayatu, di mana ayat ini mencela man nasabal hawadisa ila dahri, orang yang menisbatkan kejadian-kejadian kepada masa. Li'annahu qad ja'ala ad-dahra syarikan ma'allah bi fi'lihi. Di mana berarti dia telah menjadikan masa sebagai sekutu di samping Allah dalam perbuatannya. Ini wadih jelas ya. Nah. Dicelak masa. Ini gara-gara tahun ini sial. Berarti tahun ini yang menciptakan kesialan gitu. Nah. Imam Syafi'i mengatakan na'ibu zaman wal aibu fina. Kita mencela zaman, mencela waktu, padahal celaan itu ada pada kita. Wa mali zamanina aibun ya siwana. Padahal zaman kita itu enggak punya aib. Kecuali kita aja yang punya aib. Gitu kata Imam Syafi'i. Kemudian di hadis terakhir. Ya, di bab ini. Wa fi sahih, dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mengenai Abu Hurairah enggak perlu lagi disebutkan siapa beliau. Ya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala. Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi, firman Allah langsung lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pakai lewat Jibril. Jadi firman Allah langsung. Tapi kalau kita baca ini, hadis qudsi ini, beda sama Quran. Kalau Quran dapat pahala, tilawah. Yang dalam hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca Al-Quran, kitab Allah, satu huruf aja, dia dapat satu hasanah. Tapi kalau hadis qudsi ini bukan Quran. Paham gak sini? Allah berfirman, yu'dini ibnu Adam, anak Adam menggangguku. Ya subuh dahra, dia mencela masa. Wa ana ad-dahru, aku adalah ad-dahr, aku adalah pencipta masa. Uqallibu layla wan nahar, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Ya. Taib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la tasubud dahra fa innallahu wad-dahru. Jangan kalian mencela masa, Allah lah yang menciptakan masa. Ini jadi sandarannya Ibnu Hazm nih mengatakan, "Oh, Allah lah dahr, berarti dahr nama Allah." Tidak demikian. Syarhul kalimat, lihat penjelasan kosakatanya. Yu'dini ibnu Adam, anak Adam menggangguku. Ya'ti ma akrohu minal aqwali wal af'al. Itu ya'ti, anak Adam tadi melakukan ma akrohu, apa yang aku benci dari perkataan maupun perbuatan. Ya. Namun hal itu tidak memudaratkan Allah, hanya mengganggu aja. Ya subud dahra, dia mencela masa. Ya. Ya dzummu zaman, yaitu dengan dia mencela zaman ala asasi annahu fa'ilun lil masaibi. Ya, dengan asas bahwasanya zamanlah pelaku dari berbagai musibah, au ala asasi annahu dzarfun laha. Atau sebagai asas bahwa zamanlah yang dia menentukan waktu kejadian musibah-musibah tadi. Akhirnya dia celak masa. Ya. Wa ana ad-dahru ay ana rabbud dahri, akulah rabb masa, al-mutasarrifu bihi, akulah yang bertindak pada masa tadi. Wa bima yaqa'u fihi, dan hal-hal yang terjadi pada masa tadi, akulah yang melakukannya. Fa inna Allah wa dahru, fa inna Allah huwa al-mutasarrifu bid-dahri, Allah lah yang melakukan dengan ya masa tadi. Wa bima yaqa'u, dan apa yang terjadi di masa tersebut. Ya, syarhul kalimat, penjelasan ya kalimat dalam ayat ini, yukhbirunallah, Allah mengabarkan pada kita fi hadal hadisi, dalam hadis qudsi ini, anna bna Adam qad yartakibu asya'ah, bahwa anak Adam terkadang mereka terjatuh ke dalam asya'ah, beberapa hal, yakrohuha al-bari, yang dibenci oleh al-bari, Allah sang maha pencipta. Wa min dalika, diantaranya sabbuddahri, mencelak masa, wa nisbatul masa ibi ilih, dan menisbatkan berbagai musibah kepada masa. Ini karena sial nih, tanggal sial nih, tahun sial nih, bulan sial nih. Rebo klewon katanya. Wadzalika li'annallaha wa malikud dahri. Yang demikian karena Allah lah sang penguasa, sang raja masa, al-mutasarrifu bihi. Yang bertindak pada masa, wa ma yaqa'u fihi, dan apa-apa yang terjadi di pada masa tadi, zaman tadi. Fayakunu sabbud dahri sabban limaliki. Berarti mencelak masa, mencelak penguasanya. Ya. Wa fi riwayat tsaniyah, dalam riwayat yang kedua, la tasubbu dahra, janganlah kalian mencela masa, dilarang oleh Nabi, yang menunjukkan keharamannya. Apa sebabnya? Fa innallaha wad-dahru, Allah lah sang Rabb masa. Yanha Nabi sallallahu alaihi wasallam an sabbid-dahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela masa, mukhbiran, seraya beliau mengabarkan annallahu wa malikud-dahri, bahwa Allah lah sang penguasa masa, al-mutasarrifu bihi, Allah yang bertindak pada masa tadi. Wa bima yaqa'u fihi, dan apa-apa yang terjadi di dalam masa tadi. Mu'akkidan bidzalika ma ja'a fil hadisil qudsi, seraya beliau menegaskan ya terkait apa yang telah terdapat dalam hadis qudsi yang tadi. Ya. Jadi siapa yang mencela masa, berarti dia telah cela Allah, karena Allah yang menciptakan masa. Ya. Al-fawaid, beberapa faedah, tahrimu sabbid dahri, diharamkannya mencelak masa. Asani yang kedua, naf'yul fa'iliyati anid dahri, ditiadakannya, masa itu berlaku, apa, punya, dialah yang bertindak, itu enggak. Jadi, keyakinan musyrikin, bahwa waktulah yang bertindak, akan menyebabkan kesialan, akan menyebabkan hoki, itu dinafikan dalam Islam. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab, haitsu dalla al-hadisu ala anna sabbad dahri yu'dhillaha. Bahwasanya hadis ini menunjukkan mencelak masa itu mengganggu Allah, namun tidak memudaratkan. Munasabatul hadis li tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid. Ya, haitsu akhbara al-Bari, di mana Allah al-Bari sang Maha Pencipta mengabarkan anna sabbad dahri yu'dhi, bahwa mencelak masa itu mengganggunya. Wa dzalika li anna alladziina yasubbuna ad-dahra ya'taqiduna annahu fa'ilun ma'allah. Wa dzalika, yang demikian itu karena orang-orang yang yasubbuna ad-dahra, yang mencelak masa, ya'taqidun, mereka meyakini bahwasanya masalah fa'ilun, pelaku berbagai kejadian, ma'allah, di samping Allah. Wa dzalika syirkun fi rububiyyah. Berarti itu kesyirikan dalam rububiyyah. Baik, selesai bab ini, nanti kita lanjut ke bab yang ke-45. Insyaallah pekan depan, sebelum saya tutup, bagi yang mau bertanya silakan tafadhol.